cintamu kini dingin membeku. Semua rasamu bagaikan mati. Aku bertanya-tanya, tak ada jawabnya. Kau diam membisu. Apakah salahku? Apakah dosaku? Hingga aku bisa kehilanganmu. Apakah salahku? Apakah dosaku? Hingga ku tak bisa menjagamu. Hancur-hancurnya cintaku, sedih-sedih hatiku. Cintaku kini telah pergi. Kesempatan mengulang lagi apa yang terjadi ini, bagai harga mati. Cintaku telah hilang. Oh, oh, oh. Apakah salahku? Apakah dosaku? Dosaku hingga ku tak bisa menjagamu. Apakah dosaku hingga aku bisa kehilanganmu? Apakah salahku? Apakah dosaku hingga ku tak bisa menjagamu? Sedih-sedih hati.